Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارُ بَعْدٍ. Kita melanjutkan membaca bagian akhir dari kitab ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh Al-Mu'allif Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi Rahimahullah. Kita masuk soal as-sabi'a asyar, soal yang ke-17. Yaqulu as-sa'il hal ahlul fatrah fin nar am fil jannah. Penanya bertanya, apakah ahlul fatrah, mereka nasibnya di akhirat nanti masuk ke dalam neraka ataukah masuk ke dalam jannah? Yang dimaksud ahlul fatrah ini mereka yang hidup di zaman yang tidak sampai ya kepada mereka risalah ya nabi yang sebelumnya dan belum datang nabi yang setelahnya. Ini yang dimaksud zaman fatrah. Tayyib, sebagaimana kita ketahui, nabi yang terakhir dari nabi-nabi Bani Israel adalah Nabi Isa alaihi salam. Ya, dan keberadaan beliau hingga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit hingga kemudian diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada rentang waktu sekitar 600 ya, tahunan. Al-jawab, kata Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, al-hukmu ala hadha yahtaju ila dalilin. Hukum atas perkara yang demikian, yakni terkait dengan nasib di akhirat ya, bagi ahlul fatrah, butuh kepada adanya dalil. Walidzalika faqad ikhtalafa ahlul ilm fil majnun alladhi ya'ishu majnunan wa yamutu majnunan. Oleh karenanya para ulama ahlul ilm mereka telah berbeda pendapat ya, terkait dengan seorang yang ditakdirkan gila, ya, alladhi ya'ishu majnunan, ya, dia hidup dalam keadaan gila, tidak ada yakni kesadaran akal sama sekali. Wa yamutu majnunan, juga meninggal dalam keadaan gila. Tayyib. Wa fil atfalil ladzina yamutuna dunal hulumi minal musyrikin. Demikian pula berkaitan dengan al-atfal, yakni anak-anak kecil yang mereka meninggal belum mencapai al-hulum, yakni usia memiliki kesadaran. Ya, dari kalangan al-musyrikin, yang usia berakal. Ya, yakni usia tamyiz, yang dengannya seorang bisa memiliki pikiran. Ya, yang hidup di tengah orang tua musyrik, ya, meninggal dalam keadaan masih kecil. Hal haula'i yakununa min ahli jannah am min ahli nar? Apakah golongan orang-orang ini mereka termasuk dari ahlul jannah ataukah dari kalangan ahlun nar? Karena keadaan mereka ini ada keserupaan dari sisi tidak sampainya kepada mereka hujjah, yang hidup di masa fatrah. Demikian pula seorang yang dalam keadaan tidak berakal, gila, mati dalam keadaannya seperti itu, demikian juga aulad al-musyrikin yang mereka meninggal dalam keadaan kecil. Kata beliau selanjutnya, hasala khilafun fi hadza, telah terjadi perbedaan pendapat dalam permasalahan ini. Wa qad waradat ahaditsu fiha syai'un min ad-da'f fi an haula'i yumtahanuna yaumal qiyamah. Dan telah datang hadis-hadis dalam permasalahan ini yang padanya, pada hadis-hadis tersebut ada sedikit ad-da'f, yakni kelemahan, yang menerangkan bahasanya mereka nanti di yaumul qiyamah yumtahanun, akan diuji, yakni fi arasatil qiyamah, di mahsyar. Baik. Wa kadzalika ahlul fatrah, demikian pula dengan ahlul fatrah, masuk dalam golongan yang akan diuji ini. Wa anna Allah ya'muruhum an yadkhulun nar, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam api. Jadi ini ujian di mahsyar. Faman ata'a wa dakhala akhrajahu Allah minha, barang siapa yang taat kemudian masuk ke dalam api sebagaimana yang Allah perintahkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan keluarkan darinya. Baik. Wa man aba, adapun yang enggan untuk taat di saat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar mereka masuk ke dalam api, udkhilan nara ragiman, maka dimasukkanlah orang yang enggan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam api tersebut dimasukkanlah dia ke dalam api neraka. Walakin yadhharu li anna ahlal fatrati finnar, akan tapi yang tampak bagiku bahasanya ahlul fatrah itu dimasukkan ke dalam neraka. Kama akhbaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hinama atahu rajulun, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam khabarkan tatkala ada seorang dari sahabat beliau yang bertanya, faqala ya Rasulullah aina abi. Sahabat tadi bertanya, yakni ayahnya sudah meninggal. Yang ditanyakan terkait dengan posisinya. Ya, di mana dia? Qala, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, finnar. Ya, dia berada di dalam neraka. Qala, perawi dari hadis ini mengatakan, faka'annama waqa'a harrun baina jildi wajhi wa lahmihi, seakan nampak adanya yakni panas antara wajah, antara kulit wajah dan dagingnya ini memerah, menunjukkan kesedihan. Kesedihan pada sahabat tadi. Sebagai seorang anak yang tentunya memiliki perasaan ketika mendengar tentang nasib ayahnya masuk ke dalam neraka, tentu hal yang secara naluri ataupun fitrah wajar merasakan kesedihan. Fa'aradtu an akula wa abaka, aku ketika itu mau bertanya. Kata sahabat tadi, adapun ayahmu, yakni bertanya kepada Nabi terkait dengan ayah beliau. Fara'aitul ukhra ajmalu, namun aku memandang ada pertanyaan yang lebih bagus ungkapannya. Fakultu, kata sahabat tadi, wa ahluk, bagaimana dengan keluarga engkau ya Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab pertanyaan sahabat tadi, inna abi wa abaka finnar bi rabbik, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka demi Rabbmu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada sahabat tadi, idza mararta bi qabri qurasyyin aw saqafiyyin fakul lahu, jika engkau melewati kuburan seorang Quraisy, yaitu seorang musyrik dari Quraisy ataupun dari Bani Tsaqif, dari Saqafi, maka ucapkan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yubashshiruka binnar. Ucapkan olehmu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan kabar gembira kepadamu dengan neraka. Kata Syekh Yahya An-Najmi, wal hadithu fi sahihi Muslim. Wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain dengan lafad, haitsuma marrta bi qabri musyrikin fabashshirhu binnar. Dimanapun kamu melewati kuburan orang musyrik, orang kafir, maka berikan kabar gembira kepadanya dengan neraka. Jadi di hadis ini sekaligus Nabi SAW memberikan pengajaran kepada sahabatnya tentang adab-adab ya, yang dilakukan manakala melewati kuburan orang kafir, orang musyrik. Yani memberi kabar gembira ya kepada penghuninya dengan apa? Dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Tayib, jadi hadis yang memberitakan tentang nasib ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang sahih. Ya, sehingga tidak ada ya alasan bagi sebagian pihak yang mengatakan ya bahwa ya mereka yang mengatakan ayah Nabi di neraka itu penghinaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, yang memberitakan Nabi sendiri. Dan ini juga menunjukkan kepada kita ya bahwa urusan al-jannah wan nar biadillahi ta'ala, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala sepenuhnya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil, tidak ada sedikit pun kezaliman ya terhadap hamba-hambanya. Ya, semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu siapa di antara makhluk-makhluknya yang pantas untuk dimasukkan ke dalam jannah dengan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya, bukan karena nilai amalan ibadah mereka, dan siapa yang pantas untuk masuk ke dalam neraka dengan keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidaklah seorang masuk ke dalam neraka kecuali karena ya, dosa-dosa dan kemaksiatan yang dilakukannya. Kemudian wa hadisun akhar, dan hadis yang lain, kalau tadi terkait dengan ayah ya, Nabi dan ayah sahabat yang bertanya tadi, hadis yang lain anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana fi masirin, yani fi safarin. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah beliau ya menempuh satu perjalanan ya bersama dengan para sahabat. Famarru bil abwa, di mana mereka melewati wilayah yang bernama Abwa. Fadhahaba ilal maqbarati, maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi mendatangi sebuah kuburan. Watabi'ahu ashabuhu, dan para sahabat ya ketika itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yatakhatta al-kubura hatta wasala ila qabrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melangkahi beberapa kuburan sampai beliau di sebuah kuburan. Fajalasa haulahu, dan ya beliau sallallahu alaihi wasallam duduk, demikian pula para sahabat duduk di sekitar beliau. Fabaka, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Wa abka man haulahu, dan tangis beliau menjadikan sahabat yang ada di sekitar beliau ikut menangis. Tayib, yang demikian gambaran para sahabat, tidaklah ada sesuatu yang menyedihkan Nabi kecuali mereka pun merasakan sedih. Ya, meskipun mereka belum tahu apa penyebabnya. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'dzantu Rabbi an astaghfira li ummi." Aku memohon izin kepada Rabbku untuk memohonkan ampunan buat ibuku. Jadi Kita tahu ya, kuburan yang didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kuburan ibunda beliau, ya Aminah. Falam ya'zan li, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan izin kepadaku. Ini juga menunjukkan ya bahwa ibunda beliau meninggal dalam keadaan musyrik. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan ya izin untuk nabinya memohonkan ampunan. Kemudian wasta'dzantuhu an azura qabraha, dan aku mohon izin kepada Rabbku untuk menziarahi kuburannya. Fa'adzina li, dan Rabbku mengizinkan kepadaku. Wal hadithu aidan fi sahihi Muslim. Hadis ini juga ada dalam sahih Imam Muslim. Tayyib. Jadi dua hadis ini memberitakan tentang ya nasib kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata al-muallif ya Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, wa ma'lumun anna aban nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummuhu min ahli al-fatrah. Ja'far yang lebih duluan meninggal ayahnya atau ibundanya? Ayahnya, tayyib ya. Ya, dalam kitab sirah ya diberitakan bahwa sang ayah meninggal ketika Nabi masih dalam kandungan. Ya, kemudian saat ibundanya ya pulang ya dari perjalanan menziarahi kuburan Abdullah, ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit hingga meninggal, hingga dikuburkan di wilayah Abwa tersebut. Jadi perkara yang diketahui bahwa ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ibundanya termasuk dari kalangan ahlul fatrah. Tadi di awal sudah disebutkan bahwa masa antara diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit dan diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya mencapai sekitar 600 tahunan. Idzan, kata beliau, jika demikian, fal qawlu fi ahli al-fatrah bi annahum finnar, ya, maka pendapat tentang permasalahan ahlul fatrah ya bahasanya mereka di dalam neraka, wa annal aqaida la yu'zaru fiha bil jahl, bahasanya dalam permasalahan akidah ya, dalam permasalahan akidah tidak diberikan uzur padanya ya kejahilan terhadapnya. Karena dari zahirnya ya mereka ahlul fatrah, namun ternyata mereka dimasukkan ke dalam neraka. Kata Syekh rahimahullah, la'allahu huwa al-aqrab, bisa jadi ya pendapat ini ya yang menyatakan bahwa ahlul fatrah ya semuanya di dalam neraka ya, ini yang lebih dekat. Ya, jadi beliau berpendapat ya dengan berdasarkan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya terkait ayah dari sahabat yang bertanya tadi, kemudian beliau memberitakan tentang ayahnya dan ibundanya. Baik. Ini pendapat beliau dan terkait dengan masalah ini, sebagaimana di awal disebutkan, beliau menyebutkan bahwa masalah ini di sana ada khilaf, ya termasuk diantara ya para ulama yang berbeda pendapat ya dengan beliau rahimahullah, di zaman kita, Al-Imam Ibn Baz, kemudian Al-Imam Ibn Utsaimin, demikian juga Al-Imam Al-Albani, yang mereka yang berpendapat terkait dengan Ahlul Fatrah, ada rincian keadaannya. Di antaranya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin dalam Majmu' Fatawa dan Rasail beliau, ada jilid yang kedua halaman 48, beliau mengatakan sahih anna ahlal fatrah kisman. Yang benar bahwa ahlul fatrah itu terbagi dua. Al-qism al-awwal man qamat 'alaihi al-hujjah wa 'arafa al-haq lakinnahu ittaba'a ma wajada 'alaihi aba'ahu. Golongan yang pertama, mereka yang tegak pada mereka hujjah dan mereka mengetahui al-haq, kebenaran. Akan tetapi mereka lebih mengikuti apa yang mereka dapati dari nenek moyang mereka, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang pertama, kata Al-Imam Ibn Utsaimin, wa hadza la uzra lahu. Maka yang seperti ini keadaannya, ahlul fatrah yang seperti ini keadaannya, tidak ada uzur untuknya. Fayakunu min ahli nar. Sehingga yang seperti itu termasuk dari ahlun nar. Juga sudah disinggung pada pembahasan tentang zarori al-musyrikin, dari kalam Al-Imam An-Nawawi. Keadaan ahlul fatrah di kalangan musyrikin Arab, bahwa sebagian mereka ada yang di atas, masih berada di atas Millah Ibrahim, termasuk di antaranya Zaid ibn Amr. Demikian pula sebagiannya ada yang mengikuti ajaran Nabi Isa, semisal Warqah ibn Naufal. Sehingga dari sini menunjukkan bahwa di antara mereka ada yang sampai kepada mereka al-haq, kebenaran, karena masih adanya orang-orang yang di atas agama yang datang sebelum ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari agama para nabi. Kemudian kata Al-Imam Ibn Utsaimin, al-qismu tsani, golongan yang kedua, man lam takum alaihi al-hujjah. Yani ahlul fatrah yang tidak sampai kepada mereka hujjah Allah Subhanahu wa taala. Fa inna amrahu, maka urusan yang ada pada mereka karena tidak sampai hujjah ini, lillahi azza wajal, dikembalikan kepada Allah azza wajal. Wala na'lamu an masirihi, kita tidak mengetahui tentang nasib akhirnya bagaimana. Kita tidak mengetahui tentang bagaimana nasib akhirnya. Kata beliau selanjutnya, wa hadza ma lam yanussa asy-syari'u 'alaihi. Yang ini, yakni ketentuan yang demikian ini, pada yang tidak datang dari penetap syariat, baik Allah ataupun Rasulnya, menyebutkan tentang nasibnya. Nah, sekarang pada kasus ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demikian juga ibundanya, dan demikian juga ayah dari sahabat yang bertanya, telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang itu secara nas. Maka dikatakan di sini, amma man sabata annahu finnar bi muqtada dalilin sahih fahuwa finnar, kata Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Adapun yang telah sabit, telah tetap bahasanya, ya, keberadaannya di neraka sesuai dengan dalil yang sahih yang menerangkan tentangnya, berarti memang dia masuk ke dalam neraka. Dan terkait dengan ta'yin, ya, masuk ke dalam jannah ataupun masuk ke dalam neraka, ya, maka ini harus berdasarkan dalil yang datang dari Alkitab ataupun As-Sunnah. Ya. Ini kalau terkait dengan ta'yin. Adapun yang sifatnya secara umum, ya, bahwa siapa yang beriman maka dia masuk ke dalam jannah, ya, siapa yang kafir musyrik maka dia masuk ke dalam neraka, yang demikian sifatnya umum bukan ta'yin, tidak masalah. Namun kalau sudah menyebut fulan fulan fulan, maka yang demikian harus berdasarkan nas yang datang dari Alkitab ataupun As-Sunnah. Tayyib, ini terkait dengan Ahlul Fatrah, ya, sebagaimana keterangan nukilan dari fatwa Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Selanjutnya kata beliau, amma tilkal ahadithu allati waradat fil imtihani ala da'fiha farubbama yuqalu biha fil asami awil ahmak alladhi yahtajju yawmal qiyamah fayakul rabbi laqad ja'a al-islam was-sibyanu yahdafunani bil ba'r. Adapun terkait dengan hadis-hadis yang datang yang menyebutkan bahwa mereka akan diuji, ya, bersamaan, ya, adanya kelemahan pada hadis tersebut. Taib. Dan terkait dengan penilaian hadis tentangnya sendiri, ya, sebagian ulama mensahihkannya, termasuk diantaranya Al-Imam Al-Albani atau sebelumnya Al-Hafidh, ya. Maka kata Syekh Ahmad An-Najmi, bisa jadi yang demikian, ya, diberlakukan pada al-asam, ya, orang yang tuli. Demikian juga, ya, awil ahmak, orang yang dungu, ya, akalnya, ya, kurang. Taib. Alladhi yahtajju yawmal qiyamah, yang berhujjah, ya, nanti di hari kiamat, fayakul, di mana dia akan berkata, wahai Rabbku, ya, sungguh telah datang Islam. Wasibyanu yahdafunani bil ba'r, ya, namun, ya, anak-anak kecil itu melempariku dengan ba'r, dengan kotoran hewan. Ya, jadi biasa kan kalau, ya, apa, orang-orang yang akalnya kurang itu dijadikan bahan mainan anak-anak, ya, dilempari, diguyoni dan semisalnya. Ya, maka orang-orang yang seperti ini kata Syekh, wa inda dzalika yumtahan. Maka orang-orang yang semisal ini itu yang nanti akan datang ujian pada mereka. Baik. Kata beliau selanjutnya, wa ammal atfalul musyrikin. Adapun terkait dengan anak-anak kaum musyrikin, ini yang meninggal dalam keadaan kecil, fa warada fihim haditsani sahihani muta'aridani. Haditsun jaa fihi annahum aabaihim wa haditsun akhar wa huwa fi sahihil Bukhari wa huwa haditsu Samurah fi ru'yan nabiy sallallahu alaihi wasallam at-tawilah. Wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala Jibril wa Mika'il fa akhbarahu wa qala lahu wa amma ar-rajul at-tawil alladhi fi ar-rawdah fa innahu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam wa amma al-wildan alladhina hawlahu fa kullu mauludin mata 'ala al-fitrah. Adapun terkait dengan anak-anak kaum musyrikin yang meninggal dalam keadaan kecil, Maka telah datang tentang mereka dua hadis yang sahih yang muta'aridun, yakni saling berseberangan, ya. Di mana hadisun ja'a fihi annahum ma'a abaihim. Ya, hadis yang pada kelompok yang satu menerangkan bahwa mereka nasibnya bersama dengan ayah-ayah mereka. Ya, orang-orang musyrikin, mereka masuk ke dalam neraka. Berarti ya, anak-anaknya juga bersama dengan mereka. Wa hadisun akhar, sementara hadis yang lain yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari, yakni hadis Samurah yang menceritakan tentang mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang panjang. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya digandeng oleh Jibril dan Mikail, ya, yang diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di antaranya tentang orang-orang yang diazab, ya, di dalam kuburnya karena ya perbuatan-perbuatan dosa-dosa mereka, baik itu di kalangan pelacur, ya, demikian juga ya kejahatan-kejahatan yang lainnya. Yang di saat itu ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang berperawakan tinggi. Ya. Dan di sekitar orang tadi ya ada anak-anak yang mengelilinginya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa lelaki yang tinggi itu? Kemudian keduanya, ya, Jibril dan Mikail menjawab bahasanya adapun lelaki yang berpostur tinggi yang berada di Ar-Raudhah, di taman itu, ya, maka sesungguhnya dia adalah Ibrahim alaihissalam. Ya, adapun wildan, anak-anak kecil, ya, yang ada di sekitarnya, mereka adalah setiap yang terlahir dan meninggal, ya, dalam keadaan masih di atas fitrah. Meninggal masih dalam keadaan di atas fitrah. Taib, kata al-Imam Ahmad ibn Yahya al-Najmi, ya, al-Mu'allif, hadal hadithu atabihi al-Bukhariyu fi akhiri kitabil janaiz. Hadith ini dibawakan oleh al-Imam al-Bukhari di akhir dari kitab janaiz. Wa awradahu fi ta'birir ru'ya. Yang dan beliau juga membawakan hadis ini pada ta'bir mimpi, kitab ya dari Sahih Bukhari ta'bir ru'ya. Wa huwa yadullu ala, hadis ini menunjukkan ala anna abna'al musyrikin dakhiluna fi man yamutuna dunal hulum. Mereka masuk dalam cakupan golongan orang-orang atau mereka yang meninggal sebelum ya mencapai usia balig, ya, berpikir, berakal. Wa annahum yakununa fil jannah. Dan ini menunjukkan bahasanya berarti anak-anak musyrikin yang meninggal dalam keadaan masih kecil itu masuk ke dalam jannah, dalam surga. Walakin laysu fil jannati kan nasil ladzina 'abadullaha ba'dal bulugh. Akan tapi ya, tentu keberadaan mereka tidak seperti mereka manusia-manusia yang beribadah kepada Allah ya ketika di dunia ba'dal bulugh, ya, setelah mencapai usia balig. Fa haula'i yusabun. Ya, adapun mereka ya yusabun, diberikan pahala atas ya, ibadah mereka. Bal yakununa khadaman li ahli jannah. Adapun terkait dengan auladul musyrikin, ya, maka mereka menjadi para pembantu bagi ahlul jannah. Ini yang disimpulkan oleh beliau. Kemudian wal kalamu hawla hadhihi al mas'alah katsir. dan pembicaraan atau pendapat-pendapat tentang permasalahan ini itu banyak. Ya sudah disinggung pada pembahasan sebelumnya sampai berapa pendapat? 8 pendapat ya tentangnya. Wal ikhtilafu kabir, dan perbedaan-perbedaan pendapatnya demikian besar. Faqad ikhtara Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah al-imtihana li ahli al-fatrah. Adapun Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau berpendapat, memilih pendapat yang menyatakan bahwa ahlul fatrah ya itu termasuk di antara golongan yang akan diuji di yaumul qiyamah. Wa tabi'ahu 'ala dzalika katsirun min ahli al-'ilm, dan ya mengikuti pilihan beliau sejumlah banyak di kalangan para ulama, termasuk di antaranya murid beliau Al-Imam Ibnu Qayyim, juga ya Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, ya juga dari kalangan ulama ya di masa kita tadi sudah disinggung, di antaranya Syaikh bin Baz, Syaikh Ibnu Utsaimin, kemudian Syaikh Al-Albani, kemudian sahib tafsir Adwa'il Bayan siapa? Syaikh Syinkiti ya rahimahumullah. Dan mereka berpandangan bahwa hadis tentang imtihan ya, demikian juga pendapat adanya imtihan bagi mereka yang tidak sampai hujjah karena keadaan mereka yang gila ataupun hidup ya di tengah orang tua yang musyrik dan meninggal dalam keadaan kecil, keadaan mereka sama-sama tidak sampai pada mereka hujjah, sehingga ya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula, dan kami tidaklah mengazab ya kecuali hingga kami ya, mengutus adanya utusan ya. Dan dengan utusan atau dengan perintah yang Allah Subhanahu wa taala ujikan di yaumul qiyamah pada mereka yang tidak sampai pada mereka hujjah ini, maka terbagi ya termasuk di antaranya aulad al-musyrikin ya, sebagian mereka yang menolak atas perintah Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka, dan sebagian mereka yang taat dan mau masuk ke dalam api, maka mereka yang masuk ke dalam jannah. Dan ini juga bersesuaian ya dengan apa yang ada pada hadis di atas yang terkait dengan anak-anak yang berada di sekeliling ya dari Ibrahim alaihissalam dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keberadaan mereka dari aulad al-musyrikin ini akan menjadi khodam yang masuk ke dalam jannah, menjadi khodam ahlul jannah. Kemudian kata beliau menyimpulkan pembahasan ini, walakin akan tapi alladhi dhahara li ba'dal bahas, yang tampak bagiku setelah pembahasan tentang permasalahan ini, ma qultuhu lakum, apa yang telah aku katakan kepada kalian ya, yakni bahasanya ahlul fatrah ya, mereka ya masuk ke dalam neraka. Wa as'alullaha an yakuna sawaba, dan aku mohon kepada Allah agar pendapat yang aku pilih itu benar. Wal bahthu haula hadzal mawdu' mawjudun fi akhir kitab Tariq al-Hijrataini Ibnu Al-Qayyim, dan pembahasan ya seputar permasalahan ini ada dalam akhir dari kitab Tariq al-Hijrataini karya Imam Ibnu Al-Qayyim. Wa mawjudun aidan fi Fathil Bari, ya demikian pula ada di dalam ya, kitab Fathul Bari. Wa mawjudun fi tafsir Adwa'il Bayan li Syinkiti, demikian pula ada dalam tafsir Adwa'ul Bayan karya Syinkiti fi tafsir surah Subhana ya, Subhana alladhi asra ya, surat al-Isra. Demikian juga dalam tafsir Ibnu Katsir. Tayyib. Jadi ini jawaban yang panjang dari beliau rahimahullah terkait dengan permasalahan nasib di akhirat bagi ahlul fatrah. Wallahu ta'ala alam. Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.